بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين، kita lanjutkan pelajaran kita, kitab Tauhid. Kita masuk pada hadis yang berikutnya, masih pada bab firman Allah Subhanahu wa taala: hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dari نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Idza arada Allahu ta'ala an yuhya bil amri takallama bil wahyi akhadhatis samawati minhu rajfatun aw qala ra'datun syadidatun khaufan min Allah azza wa jal. Fa idza sami'a dhalika ahli samawati su'iku wa kharru sujjada. Fa yakunu awwala man yarfa'a ra'sihi Jibrilu. Fa yukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada. Thumma yamurru Jibrilu 'alal malaikati kullama marra bisama'in sa'alahu ma'alik malaikatuha madza qala rabbuna ya Jibrilu fayaqulu qala al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir fayaquluna kulluhum misla ma qala Jibril fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allahu azza wa jalla. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Idza arada Allah Jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki an yuhya bil amr, untuk mewahyukan suatu perkara, mewahyukan suatu perintah, takallama bil wahyi, maka Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan wahyu. Maka ketika itu akhadatis samawati minhu rajfah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala hati kehimpit dia. Berbicara atau hendak memberikan wahyu, perintah berupa wahyu, Allah berbicara. Nah, ketika itu akhadati samawati minhu rajfatun au qala ra'datun syadidah, yaitu irtajafat wa tarabat, ya, berguncang, bergetar, ya, langit-langit. Kenapa? Ketika mendengar, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan wahyunya, khaufan minallahi azza wa jal, karena takutnya mereka kepada Allah azza wa jalla, itu langit-langitnya, ya, yang bergetar, ini langit-langitnya. Lalu bagaimana dengan penduduk langit? Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati, dan ketika ahlus samawati, yaitu para penduduk langit, para malaikat, mereka mendengar wahyu tersebut, su'iku wa kharru sujada, ya, mereka pun tersungkur, terjatuh dan tersungkur dalam keadaan sujud. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril, dan awal yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, berbicara kepada Jibril dengan wahyunya, bima arada, dengan apa yang Allah kehendaki. Summa yamurru Jibrilu ala al-malaikah, ya, kemudian Jibril pun melewati para malaikat. Kullama marra bisama'in, setiap dia melewati satu langit, sa'alahu malaikatuha, maka malaikat penghuni langit tersebut bertanya kepada Jibril, madza qala rabbuna ya Jibril, apa yang dikatakan oleh Rabb kita wahai Jibril. Fayaqulu qala al-haq, maka Jibril berkata, qala al-haq, Allah mengatakan al-haq, Allah mengatakan kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna kulluhum, maka semuanya berkata, misra ma qala Jibril, seperti apa yang dikatakan oleh Jibril. Fayantahi Jibril ila haitsu amarahu Allahu azza wa jalla, ya, maka Jibril pun, ya, berhenti sampai di mana Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Jibril untuk berhenti padanya, yaitu menyampaikan wahyu sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah fi Tauhid wa Ibnu Abi Asim fi Sunnah wal Ajuri fi Syariah. Di antara yang meriwayatkan hadis ini. Taib. Hadis ini masih menjelaskan tentang ayat yang menjadi judul bab. Ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza fuzzi'a qulubihim qalu madza qala rabbukum. Ya. Sebagaimana hadis yang sebelumnya. Yang intinya adalah sebagaimana yang kita ulang, batilnya kesyirikan dari sisi bahwasanya para malaikat, mereka makhluk-makhluk Allah yang paling bertakwa, memiliki kekuatan yang dahsyat, didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak sanggup mendengar kalam Allah. Begitu juga langit-langit di dalam hadis ini bergetar ketika mendengar kalam Allah, khaufan min Allah, karena takut kepada Allah. Ya. Menunjukkan azamatillah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya makhluk sehebat apapun, sebesar apapun, maka Allah Subhanahu wa taala akbar min kulli syai, lebih besar dari apapun. Ya. Nah, ini harusnya adalah sesuatu yang sehari-hari kita sadari. Kenapa? Karena takbir itu adalah, kalau mungkin dihitung, adalah zikir yang terbanyak yang kita baca setiap harinya. Ya, ratusan kali kita baca daripada takbir yang lainnya. Ya, di dalam sholat kita mulai dengan takbiratul ihram. Ya kan? Ya. Setiap perpindahan sholat atau setiap perpindahan gerakan sholat, ya, kecuali dari rukuk ke i'tidal, dan yang terakhir kita mengucapkan salam dan mengucapkan Allahu Akbar, takbir. Dimulai dengan takbiratul ihram, dari berdiri kemudian rukuk, takbir lagi, dari berdiri ketika i'tidal untuk sujud, takbir, bangkit dari sujud, takbir. Berapa banyak takbir yang kita ucapkan dalam azan, ya? Ada 6 takbir kali 5 30. Qomat ada 4 takbir kali 5 20. Ya. Setelah sholat takbir. Ya kan? Dzikir setelah sholat minimal 33 kali kita baca. Kali 5 165 kali kita baca. Ya. Belum kalau sekarang itu ditambah sholat sunnahnya. Ya. Ini menunjukkan keagungan dan kehebatan takbir. Dan ini yang disyariatkan di berbagai macam ibadah. Ya, setelah puasa, ketika haji, ketika lebaran, iya kan? Ya, yang harusnya kita memahami maknanya, Allahu Akbar, apa maknanya? Menunjukkan azamatillah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allahu Akbar min kulli syai. Allah, ya, itu jauh lebih besar dari apapun juga. Sebesar apapun makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar. dalam keadaan kita tidak bisa membayangkan sebagian dari makhluk. Ya, lalu bagaimana kita bisa membayangkan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Lalu bagaimana kok seorang itu bisa sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Siapa dia? Ya. Langit yang demikian dahsyat, yang demikian besarnya bergetar ketika mendengar kalamullah. Para malaikat, ya, yang begitu hebatnya, yang begitu takwanya mereka kepada Allah, dekatnya mereka dengan Allah, ya, tidak sadarkan diri ketika tersungkur sujud ketika mendengar kalamullah, menunjukkan bahwasanya makhluk sehebat apapun, maka makhluk adalah makhluk yang memiliki kekurangan, yang memiliki kelemahan, dan tidak sama sekali tidak pantas untuk diibadahi. Nah, itu intinya demikian. Qala al-ma'na al-ijmali lil hadis. Apa yang menjadi makna global dari hadis ini? Qala, ya, yang ana bacakan kalamnya Syekh Shalih bin Fauzan, hidayah taala, yukhbiru Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam an azamati rabbih azza wa jalla bi annahu subhanahu idza takallama bima syaa'a min wahyihi fa innahu yusibu samawati irtijafun wa harakatun syadidatun min khaufillahi azza wa jalla li ma'rifatiha bi 'azamatillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang keagungan Rabb-nya Azza wa Jalla, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara dengan apa yang Allah kehendaki dari wahyunya, maka ketika itu langit-langit ditimpa dengan goncangan yang dahsyat, wa harakatun syadidah, itu getaran yang hebat. Min khaufillahi azza wa jalla, dikarenakan rasa takut mereka. Ya, siapa mereka ini? Itu langit-langit. Kita bicara langitnya, bukan penduduk langit. Ya, langit pun takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lima'rifatiha bi'azamatillah, karena langit-langit tersebut mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sami'atil malaikatu kalamallahi azza wa jalla ghusya 'alaihim wa nahattu bis-sujudi ta'dhiman lillahi wa khaufan min. Kemudian ketika para malaikat mereka mendengar kalam Allah, ghusya alaihim, mereka tidak sadarkan diri, wanhattu bisujud, mereka pun tersungkur dalam keadaan sujud ta'dhiman lillah, dalam keadaan mengagungkan Allah, dalam rangka mengagungkan Allah dan takut kepadanya. Thumma yakunu Jibrilu alaihi salam alaihi salam awwala man yarfa'u ra'sahu minhum li'annahu safir bainallahi wa bainar rusulihi. Kemudian Jibril alaihi salam yang pertama kali mengangkat kepalanya, karena Jibril ini adalah duta, utusan Allah Subhanahu wa taala antara Allah Subhanahu wa taala dengan para rasulnya. Fayukallimuhullahu bima syaa'a min amri. Maka Allah Subhanahu wa taala berbicara pada Jibril dengan apa yang Allah kehendaki dari perintah dan urusannya. Tsumma yamurru Jibrilu 'ala malaikati samawati fayas'alunahu amma qala Allah. Kemudian Jibril melewati para malaikat yang terdapat di langit-langit. Mereka bertanya kepada Jibril, apa yang dikatakan oleh Allah? Fayujibuhum biqaulihi. Maka Jibril pun menjawab mereka dengan perkataannya, qalal haqqa wa huwal aliyyul kabir. Allah berkata benar, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna misla ma qal. Maka mereka pun para malaikat berkata dengan apa yang dikatakan oleh Jibril. Summa yamdi Jibrilu bil wahyi fayuballighuhu ila man amarahu Allahu bitablighihi iya. Kemudian Jibril pun pergi dengan membawa wahyu tersebut dan dia menyampaikan kepada siapa yang Allah perintahkan Jibril untuk menyampaikan wahyu tersebut kepadanya. Ya. Qala munasabatul hadis lil bab. Apa yang menjadi hubungan antara hadis ini dengan bab? Anna fihi ma fi an-nususi qablahu min bayani azamatillahi wa khawfil malaikati was-samawati minhu fa fihi ar-raddu ala man 'abada ghairallah. Di dalam hadis ini terdapat nas-nas sebagaimana nas-nas sebelumnya, ya, dari ayat dan hadis yang sebelumnya yang menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut para malaikat, begitu juga langit-langit takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di sini terdapat bantahan terhadap mereka yang beribadah kepada selain Allah. Apa sisi bantahannya? Yaitu bahwasanya selain Allah sama sekali tidak pantas untuk diibadahi. Kenapa demikian? Ya karena mereka memang tidak pantas, lemah. Malaikat yang begitu hebat, malaikat yang begitu kuat, mereka pingsan mendengar kalamullah. Langit yang begitu besar, langit yang begitu kokoh, mereka bergetar ketika mendengar kalamullah. Ya. Lalu bagaimana dengan selain mereka? Ini menunjukkan kelemahan mereka. Tidak pantas seorang itu, ya, menghinakan dan merendahkan dirinya kehadapan yang seperti ini, apalagi yang di bawahnya. Kemana dia harus menundukkan dirinya? Kepada siapa dia harus memasrahkan urusannya? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha sempurna, sempurna zatnya, sempurna nama-namanya, sempurna sifat-sifatnya. Jangan beribadah kepada yang tidak sempurna. Ya, itu intinya. Ma yustafadu minal hadis. Faedah-faedah dari hadis ini. Al-ula ar-raddu 'alal musyrikin alladziina ittakhadhu ma'allahi alihatan min makhluqatihi. Bantahan terhadap orang-orang musyrik yang mereka menjadikan bersama Allah ilah-ilah lain, menjadikan ilah-ilah lain dari makhluk-makhluk menjadi ilah selain Allah Subhanahu wa taala, yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, bayanu azamatillahi jalla wa ala wastihqaqihi lil ibadati wahdahu. Penjelasan tentang keagungan Allah, kemahabesaran Allah, kemahaagungan Allah. Dan ini menunjukkan bahwasanya hanya Allah saja yang satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya, selain Allah tidak berhak. Yang ketiga, isbatu annallaha yatakallamu mata syaa bima syaa kaifa syaa. Penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yatakallam, berbicara. Mata syaa, kapan Allah kehendaki. Bima yasha, ya, berbicara dengan apa Allah kehendaki, apa yang menjadi pembicaraannya, seperti apa pembicaraannya, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk di sini ada isbat iradatillah. Penetapan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Idza aradallah, kalau Allah, ketika Allah menghendaki, menginginkan, isbatul iradah lillah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Yang keempat, isbatu uluwillahi ala khalqihi. Penetapan uluwillah, kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala, ya, di atas makhluk-makhluknya. Wa huwal aliyul kabir. Ya. Dan yang kelima, fadlu Jibril alaihi salam. Keutamaan Jibril alaihi salam. Ya, beliau yang pertama kali mengangkat kepalanya, ya, tersadarkan, kemudian mendapatkan wahyu dari Allah dan menyampaikan wahyu tersebut kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai kita dari pembahasan hadis ini dan pembahasan bab. Ya, karena dalil, walaupun di sini ada satu ayat dalam bab ini dan dua hadis, ya, tapi dua hadis yang disebutkan hampir mirip membahas dan menafsirkan ayat, ya, sehingga pembahasannya hampir mirip dalam setiap pendalilan. Dan kita masuk kepada al-masail. Ya. Di sini bab ini ada sekitar 22 masail kalau tidak salah. Ya, ada 22 masail. Sebelum kita masuk kepada bab asy-syafa'ah. Qala al-mu'allif rahimahullah fihi masail. Dalam bab ini terdapat masail, permasalahan-permasalahan. Yang pertama, tafsirul ayat. Tafsir dari ayat. Itu tafsir dari ayat firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza fuzzi an qulubihim qalu madza qala rabbukum wa huwal aliyul kabir. Ya, hatta fuzzi an qulubihim, ketika dihilangkan rasa takut dari hati-hati mereka. Hati siapa? Hati para malaikat. Ya, mereka bertanya, saling bertanya satu dengan yang lainnya, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan Rabb kalian? Ya, sebagian menjawab qalan haq, Allah mengatakan al-haq wa huwal aliyul kabir. Dan tafsirnya adalah dua hadis yang setelahnya. Ya. As-saniyah ma fiha minal hujjah ala ibtali syirk khususan man ta'allaqa ala salihin wahyal ayatul latikila innaha tatta'u uruqa syajarati syirki minal qalb. Yang kedua, di dalam ayat ini terdapat hujjah akan batilnya kesyirikan. Ya, dengan alasan yang sudah sering kita sebutkan, yaitu apa? Kalau malaikat saja demikian keadaannya ketika menerka lamullah, menunjukkan kelemahan mereka. Ya, dalam hadis yang kedua bahkan langit ya bergetar ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara. Lalu kenapa kok seorang itu beribadah kepada selain Allah? Ya. Yang derajatnya di bawah para malaikat. Yang kebesarannya di bawah langit. Ya, beribadah kepada matahari, beribadah kepada bulan. Ya. Atau beribadah kepada planet-planet. Ya. Dalam keadaan langit yang jauh lebih besar bergetar ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara. Khususan terlebih man ta'allaqa 'ala salihin. Seseorang yang mereka ini bergantung atau berlebihan terhadap orang-orang saleh. Ugulu terhadap orang-orang saleh. Sampai menetapkan untuk mereka apa yang seharusnya ditetapkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dari peribadatan dan lain sebagainya. Ya, kita akan masuk nanti bagaimana kesyirikan pertama kali itu muncul di muka bumi. Ya, yaitu ketika ada sikap ghulu berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Pengkultusan. Ya. Dengan klaim bahwasannya adalah dalam rangka mencintai mereka. Tetapi tersembunyi di situ bahaya yang sangat besar. Ya, yaitu berlebihan terhadap orang-orang saleh ini yang mengantarkan kepada yang lebih parah dari berikutnya, akhirnya menjadikan mereka ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terjadi pada orang-orang Nasara. Ketika mereka gulu terhadap Isa bin Maryam, apa yang terjadi? Akhirnya mereka mengatakan bahwasanya Isa adalah ibnullah, anak Allah. Atau mengatakan bahwasanya Isa adalah Allah itu sendiri. Ya. Maka jangan sampai kita seperti mereka. Dan ayat ini, begitu dulu bab ini secara keseluruhan membantah orang-orang yang seperti ini. Karena orang-orang saleh seperti para malaikat, yang mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang saleh, bertakwa. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka, tidak seperti manusia. Ada yang taat, ada yang bermaksiat. Para malaikat tidak. Apa yang Allah perintahkan itu yang mereka kerjakan. Tetapi mereka lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sanggup mendengar kalam Allah. Maka apakah kepada yang seperti ini kita beribadah? Kenapa kita tidak beribadah kepada yang Maha Agung? Yang Maha Besar? Ya. Wahyal ayatul latikila, dan ini adalah ayat yang dikatakan tentangnya, innaha taqta'u uruqa syajarati syirki minal qalbu. Yang memutus ayat, yang memutus uruqa syajarati syirki, akar dari pohon kesyirikan dari hati. Ya, karena kesyirikan itu seperti inilah. Kata Syekh Utsaimin, "Li'anna al-insan idza arafa 'azamata rabbi subhanahu haitsu tartajifu as-samawati wa yas'uqu ahluha wa yus'aqu ahluha bi mujarradi takallumihi bil wahyi fa kaifa yumkin lil-insan an yushrika billahi syai'an makhluqan rubbama yasna'uhu bi yadihi." Ya, kenapa demikian? Karena kata Syekh, seseorang itu kalau mengetahui, dia paham akan azamata ar-Rabb, keagungan Allah Subhanahu wa taala, keagungan ar-Rabb. Ya. Yang tiap hari kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harusnya kita rasakan ini. Ya, dan para ulama mengatakan Allahu Akbar, mana Allahu Akbar itu lebih luas daripada Allahu A'zam, karena itu tidak bisa digantikan. Tidak boleh seorang mengatakan dalam salatnya Allahu A'zam, tidak sah salatnya. Ya, Allahu Akbar menunjukkan azamatillah, keagungan Allah. Tetapi bukan hanya itu, ini kalimat lebih sempurna lagi. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, ketika Allahu Akbar itu menjadi takbiratul ihram, yaitu yang menjadi awal miftahu salat, kunci dari salat, pembuka salat. Setelah itu orang ya masuk ke dalam ibadah yang namanya salat, maka zikir, doa, gerakan, amalan yang dilakukan setelah itu ketika salat adalah penjabaran dan perincian dari kalimat Allahu Akbar ini. Ya. Kalau orang menyadari ini, kan harusnya kita menyadari dong. Setiap hari, ratusan kali kita ucapkan Allah Akbar. Ya. Maka bagaimana seorang itu dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang terkadang dia buat dengan tangannya sendiri. Dia sekutukan Allah Al-Aliyul Kabir Al-Azim dengan makhluk yang kadang dia buat dengan tangannya sendiri. Hatta kana juhalul Arab, kita baca yang ini aja. Sebab dahulu ya, juhalul Arab, mereka para orang-orang jahiliyah, ketika zaman jahiliyah dari bangsa Arab, yasnauna alihatan minat tamar idza jaa ahaduhum akalaha. Mereka membuat ya ilah-ilah mereka, tuhan-tuhan mereka dari tamer, dari kurma. Kalau lapar mereka makan. Ainal ukul, di mana akal sekarang? Tuhan dimakan. Ya. Gimana coba? Bisa dibayangkan enggak? Tuhan yang harusnya mereka tunduk kepadanya ini dimakan. Ini kan tanakut, paradoks. Satu sisi mereka sembah, satu sisi mereka hinakan, mereka makan loh. Satu sisi mereka tunduk kepadanya, satu sisi ternyata yang mereka tunduk kepadanya ini tidak bisa apa-apa. Ya. Wa yanzilu ahaduhum bil wadi fayakhudhu arba'ata ahjar salasatun yaj'aluha tahtal qidr warabi wa huwa asanuha yaj'alahu ilahan lahu. Ya, kalau mereka singgah di satu lembah, mereka mengambil 4 batu, 3 batu mereka jadikan tungku di bawah priuk. Satu yang paling bagus mereka jadikan ilah, jadikan sesembahannya. Ya, ini ainal ukul. Dalam keadaan itu batu, ya, teman-temannya batu ini jadikan di bawah priuk, nggak ada yang ini jadikan ilah. Ini yang mulia batunya atau manusianya yang, ya, jahil. Ya, nah ini keadaannya demikian. Kenapa kok seperti ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala Al-Aliyul Al-Azim Al-Kabir. menyekutukan Allah dengan sesuatu yang bahkan tidak masuk akal sama sekali untuk bisa menjadi sekutu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makhluk yang paling besar, makhluk yang paling hebat sekalipun tidak bisa dan sama sekali tidak pantas. Ya, tidak layak untuk menjadi tandingan Allah, apalagi makhluk-makhluk yang seperti ini. Rasulullah alaihiya. Wallahu taala alam. Naktafi lahu subhanahu wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.